الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sedang membaca penjelasan dari hadis yang ke-29, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tentang pertanyaan beliau radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai amalan-amalan apa saja yang bisa memasukkan seseorang ke dalam al-jannah dan menjauhkan dari an-nar. Setelah kita lewati yaitu penjelasan dari Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kemudian beliau setelah menjelaskan tentang makna hadis menyebutkan beberapa faedah-faedah ilmiah yang bisa diambil dari hadis tersebut. Dia menyebutkan 22 faedah di sini. Kita akan membaca satu persatu apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Qala al-allama al-Utsaimin rahimahullah ta'ala: wa hadha al-hadithu fihi fawaidu kathiratun minha. Dan hadis ini di dalamnya terkandung faedah-faedah yang banyak, di antaranya al-ula hirsu sahabati radhiyallahu anhum 'ala al-a'mal allati tudkhiluhum al-jannah wa tuba'iduhum min an-nar. Semangat para sahabat radhiyallahu anhum untuk beramal dengan amalan-amalan yang akan memasukkan mereka ke dalam al-jannah dan akan menjauhkan mereka dari an-nar. Jadi al-jannah itu memiliki amalan-amalan yang dengan sebab amalan-amalan tersebut seseorang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam al-jannah. Demikian pula an-nar memiliki amalan-amalan yang dengan sebab amalan-amalan tersebut seseorang dimasukkan waliyazubillah ke dalam neraka jahannam. Maka para sahabat bersemangat untuk mengetahui amalan-amalan apa saja yang kemudian bisa menjadi sebab mereka masuk ke dalam al-jannah. Di mana masuk ke dalam al-jannah adalah tujuan dari setiap mukmin, tujuan dari setiap orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir. Mereka ingin untuk masuk ke dalam al-jannah dan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Qala wa anna hadha huwa ahammu shay'in 'indahum. dan bahwasanya perkara ini ya, beramal dengan amalan-amalan yang memasukkan ke dalam al-jannah dan menjauhkan dari an-nar, ini adalah perkara yang paling penting bagi mereka. Qala wa li hadza sa'ala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an 'amalin yudkhiluhu al-jannata wa yubaiduhu 'an-nar. Tentang amalan yang akan memasukkan ke dalam al-jannah dan akan memasukkan atau menjauhkan mereka dari an-nar. Karena bagaimana mungkin seseorang dapat beramal dengan amalan-amalan tersebut ketika belum mengetahuinya? Maka perlu untuk mengetahui terlebih dahulu, al-ilmu qabla qawli wal amal. Para sahabat yang bersemangat untuk melakukan amalan-amalan tersebut, mereka ingin tahu apa-apa saja yang kemudian dapat memasukkan mereka ke dalam al-jannah dan menjauhkan dari an-nar. Bukan cuma sebagai wawasan saja, bukan cuma untuk diketahui saja, untuk dihafal saja, untuk ketika apabila ditanya mereka bisa menjawab dan mengetahui, yaitu jawaban dari pertanyaan yang serupa, bukan hanya sampai di situ, namun mereka benar-benar ingin beramal dengan amalan-amalan tersebut. Setelah mengetahui, mereka ingin melaksanakannya, merealisasikannya, sehingga mereka yaitu dengan amalan-amalan tersebut berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam al-jannah. Maka tujuan mereka bertanya bukan hanya untuk wawasan namun untuk beramal. Ini faedah yang pertama yang menunjukkan tentang yaitu betapa bersemangatnya para sahabat untuk beramal dengan amalan-amalan yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka. Qala Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullah ta'ala ats-tsaniyatu ithbatul jannati wan nar. Penetapan adanya al-jannah dan adanya an-nar, adanya surga dan neraka. Jelas di dalam ayat ini atau di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Mu'adz bin Jabal tentang amalan yang memasukkan dalam al-jannah dan menjauhkan dari an-nar. Itu berarti Rasulullah mengakui tentang pertanyaan tersebut dan bahwasanya al-jannah memang ada, an-nar memang ada, dan di situ ada amalan-amalan yang akan mendekatkan kepada surga, memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Dari sisi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui atau mengikrarkan pertanyaan tersebut dan kemudian menjawab pertanyaan tersebut, menunjukkan bahwasanya al-jannah dan an-nar itu benar-benar ada. Qala wa huma al-ana mawjudatan, dan keduanya yaitu al-jannah dan an-nar pada saat ini telah ada, telah diciptakan. Di antara dalilnya bahwasanya al-jannah dan an-nar telah diciptakan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tentang al-jannah wa'iddat lil muttaqin, dipersiapkan, sudah dipersiapkan untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa, itu al-jannah. Dengan an-nar Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'iddat lil kafirin, dipersiapkan. Kalau dipersiapkan berarti sudah ada, sudah wujud setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Diciptakan untuk siapa? Lil kafirin, untuk orang-orang yang kafir. Qala wa huma la yafnayani abada, dan keduanya tidak akan fana selama-lamanya, yaitu tidak akan sirna, tidak akan hilang, abadi, kekal selamanya, sejak diciptakan sampai yaitu masa yang tidak terhingga. Al-jannah dan an-nar tidak akan fana, tidak akan hilang, tidak akan kemudian hancur. Maka keduanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi selama-lamanya. Demikian pula penduduknya, penduduk al-jannah dan penduduk an-nar, kekal abadi di dalamnya selama-lamanya, kecuali orang-orang muwahhid yang masuk ke dalam an-nar dikarenakan dosa-dosa mereka, karena dosa-dosa besar yang telah mereka lakukan dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak kekal di dalam an-nar, namun mereka akan dikeluarkan dengan syafaat dari para anbiya, kemudian juga dari para atau dari para malaikat dan orang-orang soleh, maka dengan syafaat-syafaat tersebut mereka akan keluar dari an-nar, termasuk juga mereka usatul muwahhidin, orang-orang yang bermaksiat dari kalangan al-muwahhidin, orang-orang yang bertauhid yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala, akan dikeluarkan dari an-nar karena yaitu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena syafaat, tapi karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala semata kepada orang-orang yang masih memiliki keimanan. Qala as-salifah bayan anna su'ala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu 'azim. Di dalamnya terdapat penjelasan bahwasanya pertanyaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu adalah pertanyaan yang besar. Qala li anna 'iwadahu 'azimun, karena balasannya besar. Apa yang ditanyakan oleh Mu'adz bin Jabal yaitu mengenai amalan. Amalan yang apa balasannya? Yaitu balasannya dimasukkan ke dalam al-jannah, dijauhkan dari an-nar. Maka balasan yang diinginkan dari amalan tersebut besar. Maka pertanyaannya pun adalah suatu yang besar, suatu yang agung, suatu yang penting. Qala wal 'iwadu 'ala qadril mu'awwad. Dan balasan itu yaitu sesuai dengan kadar al-mu'awwad yang dibalas, yaitu amalannya. Balasan al-jannah tersebut sesuai dengan kadar amalan yang dibalas tersebut. Kalau balasannya besar, maka amalannya pun adalah amalan yang besar. Dan pertanyaan tentang amalan tersebut pun adalah pertanyaan yang besar, pertanyaan yang agung, pertanyaan yang sangat penting. Qala walihada qala Rasulullah. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wassalam berkata, laqad sa'alta 'an 'azim. Engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Qala ay sa'alta 'an 'amalin 'azimin bidalilin ma tarattaba 'alaihi min jazaa'. Yaitu engkau telah bertanya tentang amalan yang besar, amalan yang agung, dengan dalil bahwasanya balasan yang didapatkannya adalah balasan yang besar dari amalan tersebut, yaitu masuk dalam al-jannah dan diselamatkan dari an-nar. Ini ada suatu pelajaran bagi kita, hendaknya kita bertanya tentang perkara-perkara yang yaitu bermanfaat dan sangat dibutuhkan dan sangat penting bagi diri kita. Jangan hanya bertanya tentang sesuatu yang remeh, yang mungkin bahkan tidak terjadi dalam hidup kita walaupun sekali. Pertanyaan-pertanyaan yang hampir-hampir bisa dikatakan tidak bermanfaat sama sekali. Tapi bertanyalah tentang perkara-perkara yang memang kita butuhkan. Bertanyalah tentang perkara-perkara yang merupakan permasalahan-permasalahan inti dalam agama yang mungkin kita belum mengetahuinya. Harus kita kemudian ketika bertanya, ya betul-betul memilih apakah ini memang bermanfaat bagi kita ataukah cuma kita ingin bertanya hanya karena yaitu ingin memperluas wawasan saja dalam pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting. Belum tahu bagaimana tata cara sholat, bertanya tentang perkara-perkara misalnya jual beli, simpan pinjam, atau bayar salam, yaitu apa, jual beli dengan cara assalam dan yang sebagainya, yang merupakan perkara-perkara yang kecil yang mungkin dia tidak akan atau tidak akan memanfaatkannya sama sekali. Itu apabila dijawab, jawaban tersebut tidak berguna baginya sama sekali dalam hidupnya. Adapun soal Mu'adz bin Jabal sangat penting, sangat berguna bagi kehidupannya dan juga bagi umat muslimin atau umat Islam setelah beliau radhiyallahu anhu. Maka hendaknya bertanya dengan suatu perkara yang benar-benar penting. Qala thumma bayyana alaihi as-salatu was-salam anna hadha asy-syai'a al-'azima yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya perkara yang besar ini adalah yasir, yaitu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah untuk melakukannya. adapun bagi orang-orang yang tidak Allah Subhanahu wa taala mudahkan, maka itu menjadi perkara yang sangat sulit. Bayangkan seseorang yang tidak dimudahkan oleh Allah, tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu sulit baginya untuk melangkahkan kaki menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat berjamaah, padahal itu wajib baginya, padahal itu sesuatu yang wajib baginya. Apalagi keadaannya ketika yaitu salat subuh, ketika seorang benar-benar lelap tidur kemudian mendengarkan azan, ini sangat berat baginya untuk datang menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajibannya. Sangat berat, tapi apa? Yasir, mudah. Bagi siapa? Man yassarahullahu alaih. Bagi siapa-siapa yang kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Maka ini kemudian mendorong kita yang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengan amalan-amalan tersebut, amalan-amalan yang wajib, juga amalan-amalan yang sunnah, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik tersebut. Dan benar-benar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang dimudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan tersebut sungguh sangat besar, sungguh sangat agung. Dimudahkan untuk mengajarkan pekerjaan-pekerjaan, amalan-amalan yang bagi orang-orang lain yang mungkin lebih pintar dari kita, yang mungkin lebih kuat daripada kita, yang mungkin lebih kaya daripada kita, tapi bagi orang-orang lain yaitu amalan yang sangat sulit. Maka ini adalah suatu kenikmatan yang besar, lebih berharga daripada harta berupa dunia dan seisinya. Dimudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan yang akan mengantarkan kepada al-jannah dan menjauhkan dari an-nar. Dimudahkan untuk memahami tauhid, dimudahkan untuk mengerjakan sholat, dimudahkan juga untuk kemudian yaitu melakukan shaum dan perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis ini. Ya. Juga dimudahkan misalnya untuk melakukan sholat malam. Itu suatu kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan juga untuk apa? Yang disebut dalam hadis ini, bersedekah, memberikan sedekah kepada fakir miskin dan orang-orang yang butuhkan. Maka itu semua taufik dari Allah dan semua itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri. Yang terkadang yang seperti ini apabila tidak kita sadari, kita tidak mengerti bahwasanya itu suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan justru kita kemudian menganggap hebat diri kita telah mampu beramal dengan amalan-amalan tersebut. Tapi dengan mempelajari hadis yang seperti ini, ternyata semua itu adalah keutamaan dari Allah, menjadi mudah karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk melakukannya. Maka itu menjadikan kita bertawadhu, rendah hati atau rendah diri dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan-kenikmatan yang besar. Qala rahimahullah, fa yustafadu min hadza annahu yanbaghi lil insani an yalja'a ila Allah azza wa jalla fi talabi taysiril umur. Maka diambil faedah dari sini bahwasannya sudah sepantasnya bagi seorang manusia untuk bersandar kepada Allah Azza wa Jal dalam meminta kemudahan pada segala perkara. Jadi kita betul-betul minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan dalam segala perkara-perkara kita, terutama perkara-perkara ibadah. Ini kandungan dari yaitu ucapan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah kami kemudian beribadah dan hanya kepada-Mu lah, kepada Allah Subhanahu wa taala kami memohon pertolongan, yaitu untuk dimudahkan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa li'lam anna min asbab taysirillahi taqwallah. Dan hendaknya seseorang mengetahui bahwasanya termasuk sebab-sebab kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertakwa kepada Allah, benar-benar merealisasikan takwa, yaitu apa? Menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala didasarkan ilmu dan juga didasarkan yaitu rasa ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Didasarkan ilmu, bahwasanya itu adalah sesuatu yang terlarang, itu adalah sesuatu yang haram, atau itu adalah sesuatu yang makruh, atau lebih dikhususkan kepada perkara-perkara yang haram, dan juga tentu saja yang makruh pun ditinggalkan, dikarenakan takut azab Allah Subhanahu wa taala terkhusus pada perkara-perkara yang haram yang akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan makin memudahkan seseorang untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang akan membawa kepada al-jannah, menjadikan dia sebagai penduduk al-jannah dan menyelamatkan dia dari an-nar. Maka apa kuncinya? Di antaranya adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Qala rahimahullah liqaulihi ta'ala, yaitu dengan berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Surat At-Talaq ayat ke-4. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan jadikan baginya segala urusannya menjadi mudah. Tidak terkecuali yaitu urusan ibadah, urusan dunia dan akhirat akan menjadi mudah baginya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa. Qala rahimahullahu ta'ala ar-rabi'atu anna awwala shay'in wa a'zamahu tauhidullah 'azza wa jalla. Bahwasanya perkara pertama dan perkara yang paling agung adalah tauhidullah, mengesakan Allah 'azza wa jalla dalam peribadahan. Qala wal ikhlasu lillah, dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak berbuat kesyirikan dengan suatu apapun bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dikatakan ini perkara pertama dan paling penting? Karena ini pertama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jawaban beliau. Ketika ditanya tentang amalan yang akan memasukkan ke dalam al-jannah dan menjauhkan dari an-nar, ini jawaban beliau yang paling pertama. Beribadah kepada Allah dan kemudian meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, menjauhi kesyirikan-kesyirikan, maka menunjukkan bahwasanya adalah perkara yang paling penting sebelum perkara-perkara yang disebutkan setelahnya. Dan juga perhatikan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ada dua perkara, yaitu apa? Beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan atas Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk digabungkan antara kedua perkara tersebut. Jangan sampai seorang itu beribadah kepada Allah dengan ibadah yang banyak, namun bersama dengan itu dia masih berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadahnya yang banyak, dari salat, sedekah, baca Al-Qur'an dan lain sebagainya, gugur seluruhnya selama dia masih berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua hal ini adalah kedua hal yang penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya membatasi atau tidak hanya kemudian menjawab dengan perkataan ta'budullah saja. Kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bukanlah tauhid. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja bukanlah tauhid. Tanpa kemudian meninggalkan kesyirikan, maka itu bukanlah tauhid. Baik. Namun yang merupakan tauhid yaitu gabungan antara dua perkara tadi, beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Qala rahimahullah al-khamisatu ahammiyatus shalah, yaitu di dalamnya terkandung betapa pentingnya amalan salat. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam zakaraha ba'da al-ikhlas, karena Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan salat setelah ikhlas. Setelah menyebutkan ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, kemudian mengatakan apa? Wa tuqimus shalah, dan kau menegakkan salat. Tadi perkara pertama yaitu ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a ini paling penting. Kemudian disebutkan selanjutnya as-shalah, berarti ini yang penting setelahnya. Yang penting setelah tauhid, setelah ikhlas. Qala fa in qala qa'ilun aina syahadatu tsaniyah? Maka apabila seorang berkata, bertanya, di mana syahadat yang kedua? Di mana persaksian yang kedua? Syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Apa jawabannya? Ada yang masih ingat? Ini sudah dilewati sebelumnya. Dijelaskan pula oleh Syekh Al-Utsaimin. Apa jawabannya? Kenapa kau tidak disebutkan ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tashhadu an la ilaha wa tashhadu anna Muhammad Rasulullah? Kenapa kau tidak disebutkan syahadat anna Muhammad Rasulullah? Padahal ini juga penting. Termasuk yaitu asyhadatain. Ya, dalam penyebutan tentang rukun Islam itu kemudian yaitu disebutkan sebelum sholat. Namun dalam hadis ini tidak disebutkan tentang syahadat yang kedua, syahadat anna Muhammad Rasulullah. Jawabannya apa? Sudah kita lewati, namun kemudian kita akan mengulangi di sini, sebagaimana di sini pun al-mu'allif mengulanginya, atau asy-syarih yaitu al-'allamah al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan setelahnya. Qulna, kami berkata, innaha ma'lumatun min qawlihi ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya syahadat la ilaha atau syahadat anna Muhammad Rasulullah itu diambil dan bisa diketahui dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan dengannya. Dari perkataan ini, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana seorang bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Yaitu dengan perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk ibadah yaitu seorang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempersaksikannya, mempersaksikan beliau sebagai utusan Allah, yaitu bersyahadat dengan syahadat yang kedua. Maka syahadat anna Muhammad Rasulullah sebetulnya yaitu terkandung dalam yaitu perkataan ini, yaitu engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan dengannya sama sekali, masuk dalam perkataan ini. Karena kan tidaklah kemudian seorang itu dia katakan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala apabila dia mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus dia bersaksi maksudnya Rasul atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dan inilah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini termasuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang menjadi jawaban mengapa kemudian syahadat yang kedua tidak disebutkan dalam hadis. Qala wa sabaqa bayanu dzalik, dan telah lewat penyebutan tentang hal tersebut. Qala sadisah taqdimu zakati ala shaumi liannaha akidun, jika dapatkannya zakat atas puasa karena zakat tersebut akid, lebih ditekankan lebih penting untuk perkara zakat atas puasa. Wallahu a'lam bissawab. Qala as-sabi'atu taqdimu shaumi ala al-hajj, dikedepankannya puasa atas haji. Li'annahu yatakarraru kulla amin, karena puasa itu selalu terulang di setiap tahun. Jadi pada bulan Ramadhan selalu kaum muslimin melakukannya, melakukan puasa tersebut pada bulan Ramadhan, terus-menerus berulang setiap tahun. Qala bi khilafil haji fa innahu la yajibu illa marratan fil umri, berbeda halnya dengan haji, maka haji tersebut tidaklah wajib kecuali satu kali dalam seumur hidup. Dan itu pun bagi orang yang mampu, ya, bagi orang yang mampu. Banyak orang yang mampu melakukan puasa, tidak mampu untuk melakukan haji. Maka dikedepankannya puasa di sini atas haji. Kenapa? Karena selalu berulang setiap tahun. Adapun haji hanya diwajibkan bagi yang mampu dan sekali seumur hidup. Baik. Qala rahimahullah as-saminatu al-isyaratu fi hadhihi al-jumlati ila arkanil Islam al-khamsah. Di dalamnya terdapat isyarat dalam kalimat ini terhadap rukun-rukun Islam yang lima. Yaitu walaupun kemudian di dalam hadis ini tidak disebutkan secara khusus, bahwasanya Rasulullah SAW ingin menyebutkan tentang rukun-rukun Islam. Berbeda dengan hadis Jibril. Nama Rasulullah SAW ditanya tentang apa? Tentang Islam. Akhbirni anil Islam. Beritahuan kepada aku tentang Islam. Kemudian disebutkan tentang perkara-perkara tersebut. Maka itu memang benar-benar menunjukkan bahwasanya Rasulullah ingin menjelaskan tentang Islam. Adapun dalam hadis ini hanya isyarat saja. Rasulullah tidak, yaitu apa, sedang menjelaskan tentang Islam. Ya, tidak sedang menjelaskan tentang Islam, tapi sedang menjelaskan dan menjawab tentang apa? Amal yang memasukkan ke dalam al-jannah dan menjauhkan dari neraka. Yang ternyata intinya yaitu apa? Islam itu sendiri. Yang ternyata intinya adalah Islam itu sendiri. Dengan menjalankan rukun-rukun Islam, seorang akan diselamatkan atau dimasukkan ke dalam al-jannah dan diselamatkan dari an-nar. Qala ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadhan wa tahjjul bait. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan dengannya sama sekali, dan engkau menjalankan salat, menunaikan zakat, melakukan puasa pada bulan Ramadan, dan melakukan haji ke Baitullah. Seluruh perkara atau seluruh rukun-rukun Islam disebutkan dalam hadis ini. Qala rahimahullah at-tasi'atu ardul mas'alati 'ala at-talibi bit-tashwiqi. Itu menyampaikan permasalahan kepada at-thalib, kepada orang yang sedang mencari ilmu, dengan cara tashwiq. Tashwiq daripada syauq. Syauq itu merindukan. Jadi tashwiq ini apa? Membuat orang rindu, yaitu membuat orang ingin mendengar apa sih, yaitu permasalahan yang akan dibahas. Apa sih permasalahan yang akan disampaikan setelahnya? Jadi sebelumnya disampaikan pertanyaan terlebih dahulu. Di sini ini termasuk apa? Cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan ilmu, dalam menyampaikan syariat. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala adulluka ala abwabil khairi. Maukah engkau aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Ini pertanyaan yang diinginkan dengannya apa? Ya, jadi tashwiq, menjadikan orang yang mendengar ingin mengetahui dan tertarik untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan. Siapa yang tidak mau ditunjukkan kepada abwabul khair, pintu-pintu kebaikan? Apalagi para sahabat ketika mendengarkan perkataan semacam ini tentu saja mau. Maka seringkali jawaban sahabat itu apa? Bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah, kami ingin mengetahuinya. Seringkali jawaban Rasulullah atau jawaban para sahabat atas pertanyaan Rasulullah yang seperti ini, yaitu apa? Bala. Tentu saja wahai Rasulullah, tanpa rasa ragu sama sekali para sahabat menjawab dengan jawaban tersebut, ya, karena mereka memang ingin mengetahuinya dan ingin mengamalkannya. Qala al-ashirah anna lil khairi abwaban. Bahwasanya kebaikan-kebaikan atau kebaikan itu memiliki pintu-pintu. Kebaikan memiliki pintu-pintu. Qala wa hadhihi al-abwab laha madakhil. Dan bahwasanya pintu-pintu tersebut ada tempat-tempat masuknya. Wallahu a'lam, yang dimaksudkan dengan madakhil tersebut. Qala wa huwa yushbihu qawla ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bidan wa sab'una syu'bah. Dan perkataan ini yaitu mirip dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, maksudnya iman itu ada 70 sekian cabang. 70 sekian cabang. Baik. Lanjutkan. Al-hadi asyrata. Anna shoma junnah. Bahwasanya puasa itu adalah tameng. Qala imani'un lis-shaimi min al-laghwi war-rafathi. Yaitu perkara yang kemudian menghalangi seorang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia, perkataan yang sia-sia, dan rafath, perkataan yang kotor. Wa min qawli zur wal 'amali bihi, dan dari perkataan bohong dan beramal dengan perkataan yang bohong. Wal jahli, dan dari perbuatan kejahilan, dari perbuatan yang didasarkan kejahilan, menzalimi orang lain, kemudian juga berbuat perkara-perkara yang tidak di atau tidak seharusnya dilakukan. Qala wa huwa aydhan junnatun lis-shaimi minan nari yaqihi an-nar, dan dia juga termasuk junnah, pelindung bagi seorang yang berpuasa dari api neraka, yang kemudian melindunginya dari neraka. Jadi melindungi dari dua perkara. Di dunia dilindungi dengan puasa tersebut dari perkataan yang tidak berguna, dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari berkata dengan perkataan yang bohong. Adapun di akhirat, yaitu dengan puasa tersebut dia akan dilindungi dari api neraka. Qala liqaulihi ta'ala, berdasarkan sabda atau berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu adalah milikku dan akulah yang akan membalasnya. Wallahu alam. Hubungan antara hadis tersebut dengan faedah yang disebutkan di sini, mungkin yang lebih tepat apa yang disebutkan dalam hadis, biasanya apa? Dalam lafaz hadis, wasaumu junnah, dan puasa adalah junnah tameng. Adapun dalam hadis yang disebutkan, hadis qudsi ini, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa tersebut sehingga puasa tersebut di kategorikan sebagai sesuatu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dimiliki oleh seorang hamba. Inilah apa? Kemuliaan bagi ibadah puasa tersebut, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas dari ibadah puasa tadi. Dan tidak ada yang menunjukkan dalam hadis tersebut dalil bahwasanya puasa itu sebagai tanggung. Qala rahimahullahu ta'ala, asani asyrata fadilatu as-sadaqah, keutamaan dari sedekah. Di qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tutfi'ul khathiyata kama yutfi'ul ma'un nar. Maksudnya sedekah itu akan memadamkan kesalahan, memadamkan dosa, sebagaimana air memadamkan api. Itu yang sudah kita jelaskan pula, yaitu air ketika memadamkan api tidak meninggalkan sedikit pun bekas daripada api tersebut, padam sama sekali. Demikian pula sedekah, ya, tidak akan meninggalkan sesuatu pun dari dosa-dosa tersebut, dibersihkan sama sekali, tidak ada tertinggal asarnya, tidak ada tertinggal bekasnya dari dosa-dosa tersebut. Qala ats-tsalitsa 'ashrata anna salata ar-rajuli fi jawbil layli tuqilul khathiyah. Maksudnya salatnya seseorang di pertengahan malam itu juga memiliki faedah yang sama, yaitu apa? Menghilangkan atau memadamkan kesalahan. Faedahnya sama. Kenapa? Karena disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wau al-'ataf. Wau yang menunjukkan bahwasanya apa yang disebutkan setelahnya hukumnya sama dengan yang sebelumnya. Itu wau al-'ataf. wawu al-atof. Ya, kita lihat di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Asy-Syarih, liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-shadaqatu tudfi'ul qadhi'atu kama yudfi'ul ma'un nar wa salatul rajuli fi jawfil lail. Dan sedekah itu akan mematikan atau memadamkan kesalahan sebagaimana api memadamkan api atau air memadamkan api, dan sholatnya seseorang di tengah malam. Jadi apa sholatnya seseorang di tengah malam? Sama dengan yang sebelumnya, memadamkan kesalahan, ya, menghilangkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini 13 faedah yang kita ambil pada kesempatan kali ini. Insyaallah masih ada sekitar 9 faedah lagi sebelum kita melanjutkan kepada hadis yang ke-30. Maka insyaallah akan kita baca faedah-faedah tersebut dan juga hadis yang setelahnya pada kesempatan yang akan datang. Bismillah ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.